Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله Wabarakallahu fiikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Mulakhas di Sarahi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah tiga orang dari kalangan Bani Israel. Yang memiliki penyakit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Akhrajah Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala kita menemukan dalam kitab-kitab hadis disebutkan akhrajahu, maknanya adalah Bukhari dan Muslim yang mengeluarkan hadis tersebut. Nah, Abras, Al-Abras, penyakit kulit. Man bihi da'ul barasi, yaitu orang yang memiliki penyakit kulit. Bahasa Arabnya Al-Baras. Wahwa bayadun yadharu fi dhahir al-badani li fasadil mizaj, yaitu bayad, ya, keputihan atau warna putih yang nampak pada badannya dikarenakan rusak tubuhnya. Nah, ada yang rata, kadang-kadang semuanya putih. Kadang-kadang ada juga yang sifatnya sebagian. Ini namanya al-baros. Ya. Wa aqra huwa man bihi qur'un. Aqra yaitu orang yang memiliki penyakit qara', wa huwa da'un yusibu sibyan fi ru'usihim, yaitu suatu penyakit yang menimpa anak kecil pada kepala mereka. Summa yantahi bi zawali sa'ri aw ba'dihi, kemudian berakhir dengan hilangnya rambut semuanya atau sebagiannya. وَيُتْلَقُ الْقَرُعُ أَيْدًا عَلَى السَّلَعِ, قَرُعُ juga dimutlakan kepada السَّلَعِ, yaitu penyakit botak. Nah, termasuk di antara bentuk da, penyakit. Nah, ya, penyakit kulit yang disebutkan tadi lepra, kemudian juga penyakit qara', botak, ini termasuk di antara bentuk penyakit. Nah, wa'ama huwa man faqada basarahu. A'ma yaitu orang yang hilang pandangannya, tidak bisa melihat. Ini a'ma. Ya. Ada juga a'war. Kalau a'war, sebelah. Petak, ya. Nah, ada juga a'mas. Kalau a'mas apa? Rabun. Pandangannya ini a'mas. Kalau sama sekali dia bisa melihat, disebut dengan a'ma. Nah, kalau hanya satu yang melihat, satu tidak, disebut dengan a'war. Ya. Kalau rabun, a'mas. Ayyabtaliyahum ayyakhtabiruhum binikmatihi. Makna ayyabtaliyahum, Allah hendak menguji mereka, dengan kenikmatannya. Dan telah kita sebutkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ujian. Sebagaimana musibah merupakan ujian, nikmat pun merupakan ujian. Nah, dikarenakan semuanya, baik kenikmatan ataupun kesusahan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Qadarani an-nas, manusia menganggapku kotor. Dikasih dal dengan dikasrohkan dalnya. Nah, qadiran yannas. Aikarihu mukhalatati wa'adduni mustaqdaran min ajli. Maknanya, manusia tidak mau berinteraksi denganku. Nah, tidak mau bergaul denganku, berkerumun denganku, dan mereka menganggapku orang yang kotor dikarenakan penyakit tersebut. Nah, syakka Ishaq. Ishaq ragu apakah menyebutkan unta atau sapi dalam riwayat tersebut. Siapa Ishaq? Wa Ibnu Abdullah Ibnu Abi Talha rawil hadis, yaitu Ibnu Abdullah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, salah satu perawi hadis yang kita bacakan sebelumnya. Nah, usyara bidomil ain, usyara dengan didomahkan ainnya, u wa fathi shin, difathahkan shinnya, usha. Wal maddi, dan dipanjangkan ra'nya, usyara. Wahiyan naqatul hamil allati ata ala hamliha asratu ashurin aw thamaniyah. Usyara yaitu unta yang sedang hamil, yang waktu kehamilannya itu biasanya 8 bulan atau 10 bulan atau 9 bulan. Ya, di manusia ya kalau unta. Sapi pun sama ya. Nah, antara 8 sampai 10 bulan. Baik. Walidan aidatu waladin awillati urifa minha qasratul walad wan nataj. Disebutkan dalam hadis syatan walidan, domba atau kambing yang subur. Walidan yaitu datu walad, yang memiliki anak atau yang diketahui darinya banyak anak dan berkembang biak. Nah, antajja ay tawalla sahibun naqati wa sahibul baqarah natajahuma. Antajja maknanya pemilik unta dan pemilik sapi tersebut, ya, yang berusaha untuk mengembangbiakkan keduanya, unta dan sapi tersebut. Nah, wawallada bitasdidil lam ay tawalla wiladahuma. Adapun wawallada dengan ditasdidkan lamnya maknanya yaitu orang yang menangani kelahirannya. Ya. Dalam hadis yang kita bacakan bahwasanya seorang yang tadinya buta tadi kemudian Allah menyembuhkannya. Kemudian diberi kambing. Nah, kemudian dia yang menangani kelahiran kambing tersebut. Kadang-kadang sebagian hewan harus ada yang menangani kelahirannya. Nah, karena unta atau sapi atau mungkin kambing pun. Nah, kadang-kadang memerlukan ya bantuan dalam proses kelahirannya. Nah, wa kana li hada wadin ila akhirih ay kana li kullin wahidin minhum ma yamla'ul wadi min al-ibli wal baqari wal ghanam. Maka bagi orang yang ini memiliki satu lembah dari unta, yang ini satu lembah dari sapi, yang ini satu lembah dari kambing. Maknanya, setiap salah seorang di antara mereka memiliki unta, sapi, dan kambing yang memenuhi lembah. Ya. Banyak sekali. Nah, sapinya sepenuh lembah, untanya sepenuh lembah, kambingnya sepenuh lembah, yang asalnya satu berkembang biak menjadi banyak. Nah, yang kota asbial hibal maknai asbabul ma'isha, terputus perbekalan, maknanya sebab-sebab kehidupan. Ketika malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyamar menjelma kepada orang yang sebelumnya penyakit kulit dengan keadaan dan bentuk serta penampilan sebelumnya, mengatakan bahwasanya aku ini adalah orang miskin yang habis berbekalan. Ya, maknanya habis sebab-sebab kehidupan. Ataballagu bihi ay atawassalu bihi ila al-baladi alladhi uridu. Ya. Malaikat yang menyamar tadi mengatakan aku meminta unta atau sapi atau kambing yang bisa aku jadikan sebagai bekal supaya aku sampai kepada negeri yang aku inginkan. Nah, ketika diminta dengan permintaan yang sederhana sebenarnya, hanya meminta satu ekor dari hewan ternak yang dimilikinya sebanyak satu lembah. Nah, ya. Ternyata orang yang diminta tadi mengatakan al-hukuku kasirah. Aku memiliki tanggungan yang banyak. Padahal dia bakhil, padahal dia kikir untuk memberikan sebagian hartanya beralasan memiliki tanggungan yang banyak. Nah, ketika diingatkan, bukankah engkau ini dulunya memiliki penyakit belang? Penyakit kulit, Bukankah engkau dulunya ini orang yang botak? Dan bukankah dulu engkau itu orang yang fakir? Nah, orang ini menjawab, bahwasanya aku ini mewarisi harta dari nenek moyang yang mulia. Kabiran an kabir. Ini maknanya kabiran an kabir. Dari orang yang besar, dari orang yang besar. Ai waristu hadzal mal an kabirin warisahu an kabirin akhar fi syarr. Maknanya, aku mendapatkan warisan harta ini dari orang yang besar, yang mewarisi orang besar yang lainnya dalam kemuliaan. Ya. Melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyaraka Allahu ila ma kunta. Maka malaikat mengatakan, kalau engkau dusta, maka Allah akan mengembalikan kepada keadaanmu semula. Ay raddaka ila halikal ula. Mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Diruju ila ahah ilaik. Dengan kembalinya penyakit kepadamu. Nah. Makna la ajahaduka. Aku tidak akan memberatkanmu. Ini ucapan orang yang tadinya buta. Kemudian Allah sembuhkan. Kemudian ada malaikat yang menyamar. Menjadi orang yang miskin dan buta. Nah. Meminta satu ekor kambing untuk dijadikan sebagai bekal dalam perjalanannya. Kata orang yang tadinya buta ini, mengatakan silakan ambil apa yang kau kehendaki. Nah, jadi dia mengatakan, aku tidak akan memberatkanmu untuk mengembalikan sesuatu yang telah engkau ambil. Aila asyukku alaika biraddi syai'in ta'khudhuhu min mali. Aku tidak akan memberatkan kepadamu untuk mengembalikan sesuatu yang telah engkau ambil dari hartaku. Saya akan ambil dan aku tidak akan memberatkanmu untuk mengembalikan harta tersebut. Nah, setelah dia menyadari bahwasanya dulu dia fakir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadanya. Baik, ini makna tiap kata dari hadis yang kita bacakan tadi. Masuk pada al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global hadis yang kita bacakan. Nah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global hadis yang kita bacakan. Yukhbiru sallallahu alaihi wa sallam an ha'ulai thalasati alladhi usiba kullun minhum bi'ahatin fil jismi wa faqrin minal mal. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengkhabarkan tentang tiga orang yang salah setiap dari mereka diberikan musibah, penyakit pada tubuhnya dan kefakiran, kemiskinan pada hartanya. Ya. Rasulullah menyebutkan tiga orang dari kalangan Bani Israel. Ya. Yang tertimpa penyakit pada tubuhnya dan hartanya. Nah, siapa Israel? Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, ya. Bani Israel, mereka adalah anak keturunan Ya'qub. Dan Israel ini maknanya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Israel. Nah. Ya. Sebagian mengatakan Ishak. Dari pendapat yang kuat, Israel itu Ya'qub alaihissalam. Wa Israel huwa Ya'qub. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Israel itu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra Ismail dan juga Ishak. Ismail dari budaknya Hajar, kemudian Ishak dari istrinya Sarah. Nah, ya. Ishak dari Ishak ini lahirlah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, dan Nabi Ya'qublah yang dikenal dengan Israel. Sehingga anak keturunannya disebut dengan apa? Bani Israel. Dan kebanyakan para anbiya dari kalangan siapa? Bani Israel. Nah, sementara putra Nabi Ibrahim alaihissalam Ismail. Nah, di antara anak keturunannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dari kalangan Bani Ismail. Kemudian dikarenakan sebelumnya banyak di antara para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, sehingga mereka mengharap-harapkan nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka berasal dari kalangan Bani Israel. Yeah. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lain. Nah, nabi akhir zaman Allah subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan Bani Ismail. Sementara mereka memiliki hasad, iri, dengki kepada Bani Ismail. Nah, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka telah mengetahui kebenaran sebelumnya. Dikarenakan hasad. Ini bahaya sifat hasad. Nah, sehingga mereka menolak kebenaran yang telah mereka ketahui. Dikarenakan sifat hasad. Kembali kepada ucapan Syekh Rahim Ahwidahullah Ta'ala. Rasulullah mengabarkan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang mereka terjumpa penyakit pada tubuhnya dan juga kefakiran pada hartanya. Yang satu apa penyakitnya? Belang. Ya, kulit. Ya, penyakit kulit. Yang kedua penyakitnya botak. Yang ketiga apa? Buta. Summa inna Allah subhanahu arada an yakhtabirahum. Kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Fa'azala ma asabahum minal ahad wa adarru alaihimul amwal. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit-penyakit yang menimpa mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan harta-harta kepada mereka. Ya, dengan diutusnya malaikat. Nah, malaikat itu bertanya kepada orang yang berpenyakit-penyakit tadi, apa yang paling kau sukai? Yang satu menjawab, aku ingin memiliki warna kulit yang indah dan hilang penyakit yang manusia menganggapku kotor. Nah, malaikat mengusapnya. Hilanglah penyakit tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi, apa harta yang engkau inginkan? Dia menjawab, unta. Diberikan unta yang sedang hamil. Sampai berkembang biak. Yang asalnya satu milia apa? Satu lembah dari unta. Begitu pun yang botak. Ketika ditanya, apa yang paling engkau sukai? Nah, aku ingin memiliki rambut yang indah, yang bagus. Dan hilang penyakit yang menimpa diriku ini yang manusia menganggapku kotor. Diusaplah, kemudian hilanglah penyakitnya. Nah, ditanya lagi, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, unta atau sapi. Diberikan sapi yang sedang hamil. Kemudian berkembang biak menjadi selembah sapi. Nah, yang satunya lagi ditanya, apa yang paling engkau sukai? Orang yang buta. Dia menjawab, aku ingin Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Sehingga aku bisa melihat manusia. Yeah. Dan hilang penyakitku. Diusaplah, kemudian bisa melihat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, kambing. Nah, ya. Kemudian diberikanlah kambing yang subur. Nah, dan berkembang biaklah menjadi satu lembah kambing. Barakallahu fikum. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan mereka? Nah, hilangkan penyakitnya, Allah anugerahkan harta yang banyak. Sehingga ketika seorang dalam keadaan memiliki penyakit, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hilangkan penyakitnya, ini pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyebutkan sikap seorang muslim itu di antara bersabar dan bersyukur. Nah, tatkala mendapatkan musibah, bersabar. Tatkala mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairal lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Ini baik untuknya. Dan apabila dia mendapatkan kemudaratan, musibah, kesengsaraan, dan semisalnya, dia bersabar, ini baik untuknya. Dikarenakan kehidupan sudah berganti. Kita tidak selamanya senang, tidak selamanya juga susah. Nah, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Sudah berganti. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah membekali kita bagaimana supaya keadaan kita baik dalam semua keadaan kehidupan yang kita hadapi ini. Dalam keadaan mendapatkan musibah, kita baik keadaannya. Dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan pun kita baik keadaannya. Nah, dengan bimbingan yang disebutkan dalam ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang kita sebutkan tadi. Nah, summa arsala ila kullin wahidin minhum al-malak bihayatihi al-ula min al-maradi wal-qur'i wal-ama wal-faqri yastajdihi syai'an yasira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap salah seorang di antara mereka malaikat dengan keadaan penampilan mereka yang pertama. Mereka memiliki apa? Penyakit. Nah, baik penyakitnya itu yang belang, penyakit kulit, atau botak, atau buta. Dan kefakiran. Di mana meminta bantuan sesuatu yang sedikit dari harta yang mereka miliki. Kepada yang tadinya memiliki penyakit kulit, Allah utus malaikat dengan penampilan orang yang berpenyakit kulit. Orang fakir, miskin. Nah, barakallahu fikum. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian juga kepada yang berpenyakit botak, Allah utus malaikat berpenampilan dengan penampilan yang semula orang tersebut. Penampilan orang yang botak, fakir, miskin. Begitupun kepada orang yang tadinya buta, yang Allah telah sembuhkan dan juga Allah berikan harta yang banyak, diutus malaikat berpenampilan seperti orang yang buta, yang fakir, miskin. Nah, وَهُنَا تَكَشَّفَتْ سَرَائِرُهُمْ وَتَجَلَّتْ حَقَائِكُهُمْ. Maka di sini tersingkaplah rahasia-rahasia mereka dan nampaklah hakikat apa yang tersembunyi pada mereka. Dengan ujian tersebut akan tersingkaplah hakikat seseorang. Akan diketahui mana yang kokoh, mana yang tidak kokoh. Mana yang sabar dan mana yang tidak bersabar. Mana yang bersyukur dan mana yang tidak bersyukur. Ujian akan terlihat, akan nampak. Nah, ini antara hikmah adanya ujian. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dengan ujian akan terlihat mana orang yang kokoh. Ya, dalam amalan, baik amalannya, dan mana orang yang lembek. Nah, ketika menguji akidah seseorang akan terlihat dengan adanya ujian tadi. Sejauh mana kekokohan akidahnya, kekokohan manhajnya. Nah, atau dalam masalah ta'awun dakwah misalkan. Kadang-kadang ada ujian, ada cobaan, kita ingin ta'awun, tapi kadang-kadang, nah, omongan orang lain beda-beda. Oh ini enggak ikhlas, oh ini begini, oh ini begitu. Nah, ya. Kalau kita tidak kokoh, kadang-kadang kita mundur. Ya sudahlah. Nah, ta'awun kok dicaci maki, dihina, enggak usah ta'awun lagi lah. Nah, ini ujian. Ya, sejauh mana? Nah, kekokohan kita. Barakallahu fikum. Nah, ikut ta'awun atau tidak ikut ta'awun, Allah yang akan menjaga dakwah ini. Dakwah akan terus berjalan. Allah yang menjaganya. Yang kita khawatirkan kan diri kita sendiri. Nah, tatkala kita tidak ikut terjun dalam dakwah lagi, tidak ikut ta'awun, kemudian kita menjauh, yang kita khawatirkan diri kita sendiri. Ya, khawatir terjatuh kepada ini, itu, lain sebagainya. Adapun dakwah, Allah yang akan menjaganya. Nah, tatkala kita tidak ikut ta'awun lagi, Allah akan menggantikan orang yang mungkin lebih baik daripada kita. Ya, dakwah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan diri kita sendiri. Tatkala kita menjauh dari dakwah, menjauh dari ilmu, nah, kita khawatir diri kita yang terjatuh kepada berbagai macam penyakit hati, berbagai macam penyimpangan, kesesatan dan sebagainya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga, ya bersabar. Nah, dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Fal-a'ma i'tarafa bini'matillah alaihi wa nasabaha ila man an'ama alaihi biha. Fal-a'ma, orang yang buta, ya, sebelumnya dia buta, pun Allah sembuhkan, bisa melihat, dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Dan dia menyandarkan nikmat-nikmat tersebut kepada zat yang memberi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah. Orang yang buta ketika malaikat yang menjelma menjadi seorang yang buta kemudian, nah, meminta kepada yang sebelumnya buta, Allah anugerahi harta yang banyak, meminta satu ekor kambing saja. Nah, ya, supaya bisa melanjutkan perjalanannya, jadikan bekal, dia mengatakan, nah, silakan ambil apa yang kau kehendaki dan tinggalkan apa yang kau kehendaki. Demi Allah, katanya, aku tidak akan memberatkanmu untuk membayarnya pada hari ini dengan sesuatu yang telah engkau ambil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyadari, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad kuntu a'ma, dulu aku ini buta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan kepadaku. Ya. Nah, mengakui ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu buta, Allah berikan, kembalikan penglihatannya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia mengakui kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan dua orang sebelumnya. Nah, ya, ketika diminta untuk sedekah infak, nah, mengatakan banyak hak-hak, ya, yang harus aku penuhi tanggung jawabnya. Ya, dan mengatakan harta yang aku miliki ini adalah yang aku warisi dari orang-orang besar, dari nenek moyangku. Nah, lupa bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'adda haqqallaha fiha. Maka yang buta tadi, dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan kenikmatan tersebut kepada zat yang memberinya nikmat, dan dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada harta tersebut. Harta yang kita miliki. Nah, pada hakikatnya itu tidak sepenuhnya milik kita. dalam harta yang kita miliki ada sebagian hak-hak fuqara, hak-hak masakin. Nah, ya. Bahkan hak kita yang apa harta kita yang sebenarnya yang akan kekal langgeng, yaitu harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya uang misalkan 100 juta. Yang kita infakkan, sedekahkan 1 juta. Itulah harta kita yang sejatinya. Nah, adapun yang lainnya akan habis, hilang begitu saja. Kalau kita meninggal dunia, menjadi hak ahli waris kita. Adapun yang kita sedekahkan, yang kekal, yang abadi. Nah. Barakallahu fiik. Kadang-kadang kita kurang menyadari, ya, sehingga kita kikir, bakhil, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Nah, padahal harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan masjid misalkan, ya, pembangunan sarana belajar anak-anak, madrasah, kelas lain sebagainya misalkan, ini yang abadi, yang hakiki, yang kekal. Nah, ada pun harta yang kita makan, habis. Nah, keluar jadi kotoran. Nah, harta yang kita simpan, kita meninggal, milik ahli waris kita, bukan milik kita. Tapi harta yang kita sedekahkan, itulah harta sejatinya milik kita. Walaupun kita meninggal dunia, kita masih memiliki manfaat dari harta tersebut. Nah, sehingga hendaklah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada harta yang kita miliki. Fastahaqqa ridha min Allah, maka orang tadi berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mensyukuri nikmat Allah. Wa kafara al-akharani bi ni'matillahi alaihima, dan dua orang yang lainnya yang sebelumnya memiliki penyakit kulit dan botak mengkufuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada keduanya. Wa jahada fadlahu fastahaqqa as-suhta bidzalika. Nah, dan mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berdua berhak untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengkufuri nikmat Allah sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna al-ijmali, makna global hadis yang kita bacakan tadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.